Masya Allah. Dirapatkan aja. Rapatkan. Taqarubu ya ikhwan, taqarubu. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صحرمتي، kita masih mengkaji kitab Ighatsatul Lahafan min Makaidi Syaitan. Ini pertolongan bagi mereka-mereka yang dalam keadaan sedang membutuhkan dari tipu daya syaitan. Sehingga kitab ini sebagaimana sudah kita kaji sebagiannya membicarakan tentang tipu daya syaitan, agar kita selamat dari tipu daya iblis dan anak buahnya. Kemarin sudah kita bahas bagaimana janji syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'uwiyannahum, atau kalimat tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Niscaya aku akan sesatkan mereka. Aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Dan niscaya engkau ya Allah enggak akan dapati mereka bersyukur kepadamu. Ini sumpahnya iblis laknatullah alaih. Akan menggiring manusia untuk tidak bersyukur pada Allah SWT. Dan sampai kita pada ucapan, wa fil hadithil masyhur, dalam hadis yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, inna lil malaki biqalbi ibni Adam lammatun walis syaitan lammatun, falammatul malaki i'adul bil khair wa tasdiqun bil wa'ad, wa lammatul syaitan i'adu bil syar wa takdzib bil wa'd. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa sesungguhnya malaikat memiliki lammatun, sentuhan terhadap hati anak Adam. Demikian pula syaitan memiliki sentuhan terhadap anak Adam, hati setiap anak Adam. Adapun sentuhan dari malaikat kepada hati anak Adam adalah menjanjikan kebaikan-kebaikan dan mengajak untuk mempercayai janji-janji dari Allah dan Rasulnya. Ini lammah minal malaki. Sedangkan wallamatu syaitan, sedangkan sentuhan syaitan, i'adun bisyar, membisikkan, menjanjikan kejelekan-kejelekan. Kamu akan binasa, kamu akan sengsara, kamu akan begini, kamu akan begitu. Wa takdzib bil wa'd, dan membisikkan untuk mendustakan janji-janji. Ini janji-janji yang ada pada Quran dan Sunnah. Jangan percaya pada janji-janji tersebut. Qanibidin a'azakumullah. Setiap anak Adam, di hatinya ada lammatan. Lammatun lil malaki wa lammatun li syaitan. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW, asyaitan ya'idukumul faqr وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. Bahwa syaitan selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran, kemiskinan, kesengsaraan. Menjanjikan artinya membisikkan bahwa kamu akan sengsara, kamu akan miskin, kamu akan begini, kamu akan begitu. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْمُنْكَرِ. Kemudian menyuruh kepada kemunkaran-kemunkaran. Itu syaitan. Sehingga hadis tadi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi lebih ditegaskan lagi, artinya lebih jelas lagi bahwa maknanya terkandung dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tentang syaitan bahwa syaitan ya'idukumul faqra, bahwa syaitan selalu membayangkan kepada anak Adam kemiskinan. Dibayang-bayangi kengerian, kesengsaraan, kemiskinan, terus begitu. Itu syaitan. Ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Fal malaku wa syaitan yata'aqabani 'alal qalbi ta'aqubul laili wan nahar. Maka syaitan dan malaikat selalu yata'aqabun, bergiliran terhadap hati-hati manusia seperti bergilirnya siang dan malam. Seperti bergilirnya siang dan malam. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Famina nasi man yakunu lailuhu atwal min naharih. Sebagaimana pergiliran malam dan siang, ada beberapa daerah yang malamnya lebih panjang daripada siangnya, dan ada yang siangnya lebih panjang daripada malamnya. Bahkan ada satu negeri yang hampir gelap terus, terang sebentar gelap lagi, maka kehidupannya sangat sengsara. Qanibidina azakumullah. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minan nas, di antara manusia ada yang malamnya lebih panjang, dan di antara manusia ada yang siangnya lebih panjang. Artinya ada yang lebih banyak lammatun lil malaki, dan ada yang lebih banyak lammatun minasyaitan. Ada yang lebih banyak bisikan-bisikan syaitannya dalam hatinya, dan ada yang sebaliknya, lebih banyak bisikan-bisikan dari malaikat-malaikat. Wa akhar bidaddih, ada yang sebaliknya. Wa minhum man yakunu zamanuhu naharan kullu, tetapi ada lagi yang zamannya siang terus. Wa akhar bidaddih, sedangkan yang lainnya sebaliknya, malam terus. Tetapi perbedaannya, kalau malam terus dan siang terus sama-sama sengsara. Iya kan? Kalau malam terus salju. Hampir tertutup seluruhnya dengan salju dan hampir gak ada kehidupan. Demikian pula sebaliknya, kalau siang terus padang pasir tandus. Hampir gak ada kehidupan juga. Tetapi kalau ini berbeda. Orang yang selalu hampir lamahnya dari malaikat terus, mereka lah seorang mukmin yang hatinya tenteram, bahagia. Tetapi yang dipenuhi dengan bisikan-bisikan syaitan, mereka lah yang sengsara. Itu perbedaannya. Qanibidina a'azakumullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah selanjutnya, membahas tentang tipu daya yang berikutnya dari tipu daya syaitan. Allah rahimahullah, Wa min kaidihi lil insan. Dan di antara tipu daya syaitan terhadap manusia, an yuriduhul mawarid allati yukhayyal ilayhi anna fiha manfa'atuh, thumma yusdiruhul masadir, fiha atabuh. Kata Muqayyim rahimahullah, di antara tipu daya syaitan, dia menggoda anak Adam, menggoda manusia, untuk masuk ke dalam satu tempat yang dianggap dan dikatakan kepadanya bahwa itu adalah tempat manfaat. Kamu akan senang, kamu akan bahagia, kamu akan gembira. Ketika manusia tadi percaya, diajak untuk masuk ke jalan tersebut, ternyata yusdiruhul masadir allati fiha atabuh, ternyata digiring masuk ke dalam tempat yang akan menyengsarakan dia. Ini jahatnya iblis. La'natullah alaihi. Wa yatakhalla anhu wa yuslimu. Setelah berhasil memasukkan orang tadi ke tempat yang menyengsarakan, syaitan berlepas diri. Syaitan tertawa. Dan syaitan memasrahkan orang tadi, tidak membantu, tidak mendukung, tidak membela. Bahkan yashmatu alaih. Yashmat itu bersyukur, menyatakan puas. Rasakan. Qul inna hazakumullah. Syaitan aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwan. Syaitan itu musuh kalian. Yakinilah dia sebagai musuh. Jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman. Penipu. Mengajak katanya kepada jalan yang membahagiakan, ternyata membawa kepada jalan yang menyengsarakan. Setelah itu ditinggal oleh iblis. Wa yadhhak minhu. Dan tertawa. Iblis dan anak buahnya mentertawakan orang tadi yang sudah terjerumus. Fayamuruhu bisariqah. Misalnya, menyuruh untuk mencuri, untuk korupsi, untuk berbagai macam kecurangan-kecurangan dalam dagangnya. Wazina, menyuruh untuk berzina, untuk bergaul dengan pergaulan bebas dengan segala macam wanita. Walqatl, menyuruh untuk membunuh, menyuruh untuk menyengsarakan atau melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Wa yadullu alaihi, mengajarkan, mengarahkan, menggiring mereka ke tempat-tempat tadi. Setelah mereka berbuat, yafdahuhu, syaitan juga yang membongkarnya. Khanifilina azakumullah. Yafdahuhu artinya membongkarnya, membuka aibnya. Nih, kamu tahu si fulan. Ini. Syaitan yang membisikkan agar dia berbuat jelek, berbuat zina. Setelah berbuat zina, syaitan sendiri yang mengumumkan kepada orang-orang lain, tahu kamu si fulan yang kamu anggap sebagai salafi, yang kamu anggap ahli sunnah, dia begini, ini buktinya. Audzubillah. Syaitan juga. Walaupun kadang-kadang memakai perantaraan orang lain, dibisikkan kepadanya, sampaikan kamu tahu. Maka tersebarlah aib orang ini. Syaitan tertawa. Khonfirina azakumullah. Ini tipu daya syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menceritakan tipu daya iblis ini dalam Al-Quran. Wa idh zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Wa inni jarun lakum. Falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibaih. Wa qala inni bari'un minkum. Inni ara ma la taraun. Inni akhafullah. Wallahu syadidul iqab. Kata Allah menceritakan ucapan iblis. Kata Allah, dan ingatlah ketika diindahkan kepada mereka oleh syaitan, kepada mereka musyrikin. Zayyana lahum asyaitan a'malahum. Ketika syaitan mengindahkan perbuatan-perbuatan musyrikin, orang-orang kafir. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas. Dan syaitan berkata pada mereka, kalian gak akan kalah. Kalian gak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Kalian pasti akan menang. Kalian pasti akan jaya. Mereka pasti akan kalah. Ini ayat menceritakan ketika musyrikin keluar menuju perang Badar. Dengan sombongnya, dengan bangganya, mereka yakin pasti menang. Dari siapa? Dari syaitan. Siapa yang membisikkannya? Siapa yang membuat tipu daya kepadanya sehingga mereka yakin bahwa mereka akan menang dan kemudian Islam tidak akan lagi disebut-sebut? Dari iblis lanatullah alaih. Qal, kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, setelah iblis menyatakan la ghaliba lakum al-yawma minan nas, qala inni jarun lakum. Kata syaitan, aku yang akan menjadi penjaga kalian dan aku yang akan menjaga anak-anak dan keluarga kalian, dijamin enggak akan diganggu. Berangkat. Memberikan semangat musyrikin untuk berangkat dan menyatakan inni jarun lakum. Di dalam tafsir disebutkan bahwa iblis datang dalam bentuk Suraqah ibn Malik dari salah satu suku yang sangat kuat di sana, suku Quraisy. Kemudian dia berkata, jangan khawatir, karena mereka musyrikin Quraisy ketika itu ada perselisihan dengan Banu Bakar yang dekat dengan Mekah, ada pertikaian, bahkan sedikit peperangan, masing-masing dendam. Maka mereka ragu-ragu mau berangkat ke Badar. Bagaimana kalau kita berangkat ke Badar, tiba-tiba Banu Bakar menyerang Mekah, sedangkan kita semua ada di luar. Jadi apa anak-anak dan istri-istri kita? Itu ketakutan mereka. Maka kata iblis dalam bentuk seseorang dari suku mereka, saya. Saya tokoh besar mereka. Mereka enggak akan menyerang kalian kalau aku menyatakan jangan. Jamin aku jarun lakum. Padahal iblis lanatullah alaih. Inna khun ibn a'azakumullah inni jarun lakum. Falamma tara'atil fi'atan, ketika dua fi'ah, fi'atun musyrik wa fi'atun mu'min, satu golongan muslimin dan satu golongan musyriki, ketika sudah berhadapan, naqasa ala aqibai, syaitan berpaling lari, keluar, takut. Kenapa? Kata iblis, inni bari'un minkum, aku berlepas diri dari kalian, inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Iblis melihat malaikat yang turun berbondong-bondong, malaikat-malaikat yang berpakaian dengan pakaian perang. Qul inna a'udzubikumullah, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir surat Al-Anfal. Malaikah murtifi, malaikat yang terus turun. Iblis melihat, mereka tidak melihat. Maka iblis menyatakan, inni bari'un minkum, aku berlepas diri dari kalian, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah sangat keras balasannya. Lihat iblis mendorong-dorong mereka supaya berangkat memerangi muslimin. Digambarkan kalau memerangi muslimin, kalian akan jaya, kalian akan menang, kalian tidak akan lagi diusik dan kalian akan menjadi pemimpin seluruh Arab. Digambarkan seperti itu. Tapi ketika sudah masuk ke dalam peperangan, iblis berlepas diri. Dia tahu bakalnya kayak apa. Dia tahu karena kaum muslimin didukung oleh malaikat murdifin. Alhamdulillah. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innahu tara'a lil musyrikin 'inda khurujihim ila Badr fi surah Suraqah ibn Malik. Karena iblis ketika itu menampakkan diri kepada musyrikin ketika mereka akan keluar perang Badr dalam bentuk seorang yang bernama Suraqah ibn Malik. Kemudian berkata, ana jarun lakum min bani Kinanah, aku adalah pelindung kalian dari Bani Kinanah. Karena dia menyerupa atau membentuk seorang Suraqah bin Malik yang merupakan tokohnya Bani Kinanah. Sehingga mereka percaya, kalau tokohnya yang berbicara, niscaya semua sukunya akan taat. Maka dia berkata, inni jarun lakum. Niscaya mereka enggak akan yaksidu ahlakum wa dararikum bisu. Niscaya mereka enggak akan menimpakan pada kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian dengan kejelekan-kejelekan. Falamma ra'a aduwullah junudallahi ta'ala minal malaikah, maka ketika iblis melihat tentara Allah dari kalangan malaikat, nazalat, turun, linasri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, turun untuk menolong Rasulullah sallam dan kaum mukminin, farra anhum, maka larilah iblis. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir dalam tafsirnya, lari walahu durat, lari sampai terkentut-kentut iblis. Lahu durat, disebutkan riwayatnya durat. Kalau fusa itu yang tidak bunyi, kalau durat itu yang bunyi. Qul inna a'udzukum Allah. Ini kan riwayatnya begitu saya sampaikan. Iblis betul-betul takut. Karena dia tahu ukurannya. Tahu ukurannya malaikat ini enggak akan bisa dikalahkan. Wa aslamahum. Maka iblis memasrahkan musyrikin tadi, mau diapakan terserah, saya enggak ikut-ikutan. Mau dibantai habis terserah, saya berlepas diri. Falamma ra'a aduwwallah, ketika dia melihat musuh Allah ini, melihat para malaikat, maka dia pasrahkan anak buahnya dari kalangan musyrikin. Sebagaimana dikatakan oleh Hassan radhiyallahu ta'ala anhu, dallahum bighurur thumma aslamahum innal khabitha liman walahu ghurar. Dia menunjukkan, mengarahkan dengan tipuan. Thumma aslamahum, kemudian memasrahkan mereka, melepas mereka, dibiarkan mereka. Memang al-khabith terhadap orang yang berwala kepadanya justru membuat gurar, justru menipu. Khana ibn a'azakumullah. Kalau yang berwala kepada Rasulullah SAW, berwala kepada kaum mukminin, berwala kepada para ulama, berwala kepada tokoh-tokoh imam-imam ahli sunnah, maka orang-orang yang berwala ini dibimbing ke jalan selamat. Tetapi orang-orang yang berwala kepada iblis, justru iblis menipu mereka, menyengsarakan mereka, dan kemudian mengorbankan mereka semuanya. Ini iblis. Dikenalkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Dikenalkan kepada kita kaum muslimin, agar kita jangan terbawa oleh iblis, oleh syaitan dan anak buahnya. Wa kadzalika fa'ala birrahib alladhi qatala al-mar'ah wa waladaha. Demikian pula apa yang dilakukan oleh iblis terhadap seorang pendeta, seorang rahib, seorang ahli ibadah di masa-masa sebelum Islam. Disuruh untuk membunuh wanita dengan anaknya. Disuruh untuk berzina. Kemudian disuruh untuk membunuh. Kemudian disuruh terakhir untuk sujud kepadanya. Wa kasyafa amrahu lahum. Kemudian syaitan juga yang menyingkap dan membuka kedok dan aib si rahib ini. Dan kemudian terakhir diperintahkan untuk sujud kepadanya. Dan mati dalam keadaan kafir. Sujud kepada iblis. Maka Allah pun menurunkan ayat ini dalam surat Al-Hasyr. Kamathali syaitan. Idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'un mink. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Kata Allah, permisalannya seperti syaitan. Ketika berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Falamma kafara, ketika dia kafir, dia berkata, inni bari'un mink, aku berlepas diri dari kamu. Aku berlepas diri dari kamu, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Rabbal Alamin. Khana bin a'azakumullah, tahu kisahnya? Disebutkan kisah ini dalam tafsir surat Al-Hasyr tadi, ayat 16. Dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari dan juga dalam tafsir Ibn Kathir dan lainnya, dikisahkan riwayatnya dari Ali dan juga dari Ibn Mas'ud secara ringkas ataupun secara panjang. Mukhtasaran wa mutawwalan. Kisah rahib yang dijuluki dengan nama Barsisa. Mudah-mudahan ma'ruf kisahnya. Kita kisahkan secara ringkas saja. Bahwa Barsisa adalah seorang yang saleh. Artinya bukan orang yang kafir sesat, bukan. Tapi orang yang beriman pada saat itu. Ahli ibadah. Tetapi yuqal, dikatakan berbeda ahlu ibadah dengan ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu biasanya susah untuk digoda oleh syaitan. Tetapi ahli ibadah mudah untuk digoda oleh syaitan. Maka ahli ibadah ini yang bernama Barsisa, dalam keadaan tidak pernah dia melakukan berbagai macam kemaksiatan atau apapun, dia hanya ibadah di tempatnya. Di biaknya atau biahnya. Yaitu tempat ibadahnya Yahudi. Sampai datang kepadanya beberapa pemuda. 5 sekawan. bersaudara, punya satu saudara perempuan, enggak punya bapak, enggak punya ibu. Dia menyatakan kepada pendeta Barsioso, kami akan berangkat berjihad fisabilillah. Kami titip saudara perempuan kami. Bagaimana kami akan menjaga, saya akan menjaga anak perempuan, anak saudara perempuan kamu? Enggak mungkin, saya bukan mahramnya. Begini, begini, begini. Dengan berbagai macam alasan dia tidak mau. Kata orang-orang tadi begini saja. Tentunya tidak tinggal di sini. Saya siapkan rumah di dekat sini. Kamu tidak perlu untuk ketemu dengannya. Hanya kamu ucapkan padanya salam. Kalau menjawab berarti dia masih sehat. Selesai. Tuhanifrinazakumullah. Dekat diterima. Oh, silakan. Mereka berangkat. Maka mulai. Setiap hari ditanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, tinggal. Syaitan membisikkan. Kamu jangan kejam. Ini gambaran saya sendiri. Masa dibiarkan gak ditanya, gak dilihat keadaannya. Jangan-jangan dia bilang berkhair-berkhair padahal dia sakit. Mulai. Akhirnya, tidak hanya salam, tapi ngetuk pintunya. Berbicara, ngobrol apa kabarnya, ngasih makanan. Terus, tambah berani dengan godaan syaitan. Sampai terjadilah zina. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu. Kecuali iblis sendiri yang nyuruhnya berzina. Setelah dia berzina, langsung iblis tertawa, terbahak-bahak. Dan membisikkan di telinganya dengan cemoohan, cercaan dengan berbagai macam kalimat. Kamu sudah tidak suci. Kamu bukan orang soleh. Kamu adalah orang yang begini. Caci maki habis. Oleh syaitan, oleh iblis. Maka mulailah gemetar dia, ketakutan. Dicerca habis, dikabarkan kepada keluarganya. Sebelum mereka datang, syaitan habis tertawa, punya dua wajah. Syaitan bahkan mungkin 10 wajah atau 100 wajah. Datang dengan tertawa terbahak-bahak, kamu sudah tidak suci, kamu itu adalah orang yang zani, kamu orang yang pantas dirajam dan seterusnya. Kemudian datang lagi. Membisikkan lagi dalam bentuk lain, dalam bentuk membela. Tapi ada jalan keluar. Kamu berzina dengan dia kan tidak ada yang tahu. Iya, tidak ada yang tahu. Bunuh saja dia. Satu-satunya orang yang tahu, ya wanita itu tadi. Padahal wanita tadi sudah hamil. Dibunuh wanita tadi dengan anaknya. Setelah membunuh, tertawa lagi iblis. Kamu sekarang sudah berbuat dua dosa besar. Allah gak akan cinta pada kamu lagi. Allah tidak akan sayang pada kamu lagi. Kamu adalah orang yang paling jelek di alam ini. Kamu penipu. Kamu menyatakan sebagai orang suci, rahib. Padahal kamu begini, padahal begitu. Dan ini khonibudina azakumullah bukti kebenarannya. Setiap orang berbuat dosa, setan tertawa. Biasanya ketika belum berbuat semangat. Setelah berbuat, bingung. Coba lihat. Setiap orang berbuat dosa. Saya akan bunuh dia. Saya akan bunuh dia. Semangatnya tinggi berapi-api. Setelah mati, bengong dia melihat pisau di tangannya. Astagfirullah, apa yang saya lakukan? Setan sudah tertawa. Kamu adalah pembunuh. Kamu pembunuh, kamu pembunuh. Dibongkar aibnya si Barsiso ini kepada saudara-saudaranya yang sedang berjihad. Saya bermimpi begini-begini. Subhanallah, saya bermimpi dengan mimpi yang sama. Kata yang ketiga menyatakan, saya juga sama. Ini pasti ada apa-apanya. Mari kita pulang. Kita lihat bagaimana saudara kita. Ditanya sudah meninggal. Meninggal di mana? Kenapa? Karena mimpinya begitu. Mimpinya berzina kemudian dibunuh. Mana kuburannya? Sampai ketahuan. Maka diarak oleh mereka waktu itu hukumnya adalah disalib sampai mati. Dipaku. Tangannya, kakinya di sebuah tiang salib. Dan dibiarkan tidak makan, tidak minum, tidak berbuat apapun di sana. Tidak bisa berbuat apapun sampai matinya. Dengan mati sengsara. Itu hukumannya ketika itu. Sudah setengah mati, kepanasan, haus, dan seterusnya. Datang orang tua. Iblis juga. Menyatakan kepadanya, saya bisa melepaskan paku-paku itu. Karena gak ada orang lain kecuali dia. Saya bisa melepaskan. Kalau kita lepaskan, tunggu apa lagi? Kalau kamu mau sujud pada saya, Gila kamu. Bagaimana saya bisa sujud dalam keadaan disalib? Gak perlu kamu sujud sampai meletakkan kepalamu di bawah. Gak perlu. Tundukkan saja kepalamu dan niatkan sujud kepada aku. Cukup. Aku akan lepas. Begitu dia sujud dengan kepalanya, dengan niat ikhlas untuk sujud kepada seorang tua tadi. Padahal iblis, saat itulah dicabut nyawanya. Mati dalam keadaan kafir. Qanifidin a'azakumullah. Maka dalam riwayat, turunlah ayat ini. Insaha. Karena riwayat ini diperbincangkan oleh para ulama. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'un mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti iblis ketika mengatakan kepada manusia, kufurlah kamu. Setelah kufur, dia menyatakan, inni bari'un mink. Aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalaupun misalnya orang tadi tidak mati. Setelah sujud, belum mati. Kira-kira iblis akan melepaskan tidak? Tidak akan. Iblis itu bukan makhluk yang baik. Bukan. Tidak akan menepati janji. Tidak akan menepati apa yang dijanjikan oleh dia. Semua janjinya adalah ghurur. Ya'idukumul faqr. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan kemudian iblis dikatakan oleh Allah SWT selalu membuat berbagai macam zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata yang ghurur. Menipu, semuanya menipu. Kalau sudah dikenalkan oleh Allah penipu, dikenalkan oleh Rasulullah SAW penipu, dikenalkan bahwa dia adalah makhluk yang jahat, musuh kalian, tapi ada yang masih percaya dengan syaitan, maka dialah sebodoh-bodoh manusia. Masih percaya sama syaitan. Sudah sekarang sedikit aja korupsinya, gak usah banyak-banyak. 1 miliar aja. Setelah itu, kamu jadi orang baik. Bangun masjid. Kemudian bikin pondok pesantren. Ajarkan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Syaitan diampuni dosa kamu. Percaya? Jangan percaya. Jangan percaya ketika kamu berhasil korupsi 1 miliar, belum sempat bangun masjid, belum sempat bikin pesantren, belum sempat kamu mengajarkan tauhid, kamu sudah ditangkap, sudah disidang, datang lagi syaitan, mau jalan keluar. Mau jalan keluar. Kamu katakan seperti ini, katakan seluruh dengan 1000 kebohongan. Kamu jangan sendiri ucapkan si fulan dan si fulan. Nah, itu kan bohong. Ya harus, kalau enggak gitu kamu enggak akan selamat. Dosa yang berikutnya. Jadi apa yang dibayangkan pertama? Tidak ada wujudnya sama sekali. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. وَهَذَا السِّيَاقْ لَا يَخْتَصُّ بِالَّذِي ذُكِرَتْ عَنْهُ هَذِي الْقِصَّةِ atau ذَكَرَتْ عَنْهُ هَذِي الْقِصَّةِ. Ayat-ayat ini tadi tidak khusus kepada kisah-kisah yang disebut. Apakah kisah iblis yang berwujud Suraqah ibn Malik dari Bani Kinanah yang membujuk dan mengajak, memberi semangat musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, ataupun iblis yang menggoda Barsisa? Ayat-ayat ini yang Allah turunkan tidak khusus kepada sebab-sebab tadi. Tidak khusus pada sebab-sebab tadi. Tetapi ayat ini ibrahnya adalah umum. Al-ibratu bukan khusus untuk para atau untuk sebab-sebabnya, tetapi ammah. Qul inna a'udzu bi min syarri ma khalaq. Dikatakan la yahtass bil ladzi dzakara anhu hadzal qissah, bal huwa ammun. Bahkan ayat ini umum fi kulli man ata'a syaitan fi amrihi lahu bil kufr. Bahkan ini merupakan ayat yang umum untuk setiap kasus yang mirip, yaitu seorang yang mengikuti syaitan untuk berbuat kufur, pasti syaitan akan berlepas diri kepadanya. Lian surahu wa yaqdi hajatahu, pada setiap orang yang mengikuti permintaan syaitan untuk kufur, katanya lian surahu untuk membelanya, wayak dihajatahu untuk menunaikan hajatnya, fa innahu yatabarra minhu. Ketahuilah bahwa syaitan pasti akan berlepas diri, dan syaitan pasti akan memasrahkan kamu sengsara, membiarkan kamu celaka. Pasti itu syaitan, dikenalkan oleh Allah SWT. Jangan percaya. Kama yatabarra min awliyaihi jumlatan finnar. Sebagaimana syaitan berlepas diri dari orang-orang kafir di neraka secara umum. Dikisahkan pula bahwa iblis berlepas diri. Ketika mereka menyalahkan iblis, iblis menyatakan, fala talumuni. Walumu anfusakum. Inni a'idukum. Aku menjanjikan pada kalian janji-janji palsu. Allah menjanjikan pada kalian janji-janji yang hak. Kenapa kalian percaya pada aku? Jangan cerca aku, cercalah diri kalian sendiri. Aku berlepas diri dari kalian. Ini iblis berlepas diri dari seluruh penduduk neraka. Berlepas diri dari seluruh penduduk neraka. Maka sebagaimana iblis berlepas diri dari mereka semuanya dalam nar. Dan menyatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguh aku kufur, aku mengingkari dari apa yang kalian sekutukan dia. Yang kalian sekutukan aku dengannya. Min qabl. Yani, iblis berlepas diri dari semua anak buahnya yang menyembahnya, yang berwala kepadanya, yang percaya kepadanya. Iblis berlepas diri dari mereka semuanya. Fa'auradahum syarral mawarid wa tabarra'a minhum kullal bara'ah. Maka iblis menggiring mereka ke tempat yang sejelek-jelek tempat masuk, yaitu neraka. Setelah itu berlepas diri dengan benar-benar 100% berlepas diri. Tidak punya pembelaan sedikit pun. Itu syaitan. Wa takallama an-nas. Kemudian di sini ada pembicaraan. Ada pembahasan. Masya Allah, para ulama jeli. Mereka mempertanyakan, kenapa kok iblis berkata, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Bukankah takut pada Allah itu sifatnya orang beriman? Apakah iblis beriman sehingga menyatakan inni akhafullah? Sehingga para ulama membahas. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, takallama an-nas. Para ulama membahas tentang ucapan musuh Allah ini, ucapan iblis, inni akhafullah. Apa maksudnya? Faqala Qatadah wa Ibnu Ishaq. Adapun Qatadah dan Ibnu Ishaq menyatakan, sadaqa aduwullahi fi qawlihi inni ara ma la taran. Wa kadaba fi qawlihi inni akhafullah. Kata Qatadah dan kata Ibnu Ishaq, bahwasanya iblis ketika menyatakan inni ara ma la taraun, aku melihat apa yang kalian tidak lihat, sadaqa, dia benar. Dia jujur dalam hal itu, bahwa memang dia benar melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu para malaikat yang turun. Walakinnahu kadzaba, tetapi dia berdusta ketika dia menyatakan inni akhafullah, aku takut pada Allah. Kadzab. Dia berdusta. Kalau dia takut pada Allah, dia jadi mukmin. Kalau dia takut pada Allah, dia jadi seorang yang beriman, atau jadi makhluk yang beriman. Maka kata Qatadah, kata Ibnu Ishaq, dia jujur ketika menyatakan kalimat inni ara ma la taraun, dan dia berdusta ketika berkata inni akhafullah. Wallahi ma bihi makhafatallah. Demi Allah, iblis tidak punya rasa takut pada Allah. Sampai-sampai iblis menantang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan dengan tegas, la'ughwiyannahum ajma'in, bahkan bersumpah, wa bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Apakah itu takut pada Allah? Walakin 'alima, tetapi iblis, kata-kata ada masih, kata Ibn Ishaq, tetapi iblis, alima, dia tahu. Alla quwwata lahu. Iblis tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan para malaikat. Wala man'ah, tidak bisa memiliki benteng pertahanan. Fa'auradahum. Maka iblis memasrahkan seluruh musyrikin, silakan mau dibantai-bantai mereka. Wa aslamahum, dipasrahkan semuanya. Dan dia lari. Wa kadzalika adat ajuwullah, demikianlah kebiasaan musuh Allah. Demikianlah kebiasaan iblis, musuh Allah, la'natullah alaih, biman ata'ahu, terhadap siapa-siapa yang mentaatinya. Kalau mereka mentaatinya, justru iblis melepaskannya dan tidak membelanya. Ini pendapat pertama. Wa qala ta'ifatun, sedangkan kelompok para ulama yang lain berkata, innama khafa batsyallah ta'ala fid dunya. Sesungguhnya iblis menyatakan aku takut pada Allah hanya takut bencana di dunia. Khawatir dia berhenti menggoda anak Adam, khawatir dia mati. Kama yakhaful kafir al-fajir an yuqtal. Sebagaimana takutnya orang kafir, takutnya musyrikin, takutnya mereka kalau mereka terbunuh. Au yukhab bi jurmihi, atau dihukum. Takut apa enggak takut mereka? Kalau penguasa muslim mengatakan siapa yang membunuh dengan sengaja, kisos. Kemudian ada seorang kafir membunuh, takut. Takut saya dibunuh. Apakah itu takut yang menunjukkan keimanan? Bukan. Hanya takut kalau dia berhenti hidup. Itu saja. Dan itu wajar. Karena semua orang-orang kafir takut mati. Itu khasnya mereka. La annahu khafa iqabahu fil akhirah. Bukan takut kepada Allah. Artinya takut azab dari Allah. Bukan. Tapi takut kalau ternyata saya dimatikan oleh Allah saat ini. Padahal dia ingin menggoda anak Adam sampai akhir zaman. Berarti justru takutnya takut kehilangan kesempatan goda. Ini Ibnu Ibn Azam untuk pendapat kedua. Kata Ibnu Qayyim, wahada asah. Ini pendapat yang lebih sahih. Pendapat yang lebih sahih dari yang pertama. Jadi kalimat ini, akhafullah, aku takut pada Allah, maksudnya dia takut kepada tentara Allah ini. Yang kalau dia ikut, khawatir dia terbunuh saat itu dan selesai. Dan ketakutan yang seperti itu tidak menunjukkan keimanan. Ketakutan yang seperti itu ada pada semua orang-orang kafir. Apalagi ketika berperang dengan kaum muslimin. Ketika muslimin berteriak dengan takbir Allahu Akbar. Ketika mereka berdatangan kaum muslimin. Ini mereka takut. Apalagi iblis yang melihat. Malaikat-malaikat yang turun. Wahadal khawf. La yastalzim imanan wala najata. Maka yang demikian, ketakutan yang demikian bukan ketakutan yang menunjukkan keimanan, bukan pula ketakutan yang akan menyelamatkan. Beda dengan riwayat-riwayat dalam Sahih Muslim. Yang ada orang yang selamat, ketika matinya dia berwasiat untuk bakarlah saya sampai jadi abu. Dan kemudian sebarkan abunya sebagian di lautan, sebagian di daratan. Ketika dibangkitkan ditanya, kenapa kamu lakukan seperti itu? Aku takut. Kepadamu ya Allah, takut diazab. Tapi karena bodoh, dikira kalau dihancurin jadi debu kesana kemari, udah susah dibangkitkannya. Jahil, bodoh. Itu justru dengan ketakutannya kepada Allah, kepada azab Allah, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Qul inna a'udzubikumullah. Sama dengan iblis tadi, beda. Iblis ketika menyatakan ini akhafullah, akhaf, maknanya dia takut kepada azab dunia. Takut kalau dia tertimpa musibah di dunia dan janji dia telah datang. Allah katakan kepada iblis, innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau termasuk yang ditunda kematian sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka setiap ada kejadian seperti itu, iblis takut. Jangan-jangan waqtil ma'lum itu ini. Jangan-jangan saat ini saya akan mati. Itu yang dikatakan, inni akhafullah, aku takut pada Allah SWT. Dan takut yang seperti itu bukan menunjukkan keimanan dan tidak bisa menyelamatkan. Adapun pendapat ketiga yang paling lemah, disebutkan oleh Al-Kalbi rahimahullah, ghafarallahu lahu, khafa an ya'khudahu Jibril, fayu'arrifuhum halahu, falayuti'unahu. Iblis takut, katanya, maknanya adalah takut kalau Jibril menangkap dia, dan kemudian mengenalkannya kepada musyrikin, ini iblis. Dan setelah itu, iblis tidak ditaati lagi oleh musyrikin. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza fasidun. Ini pendapat yang fasid. Fa innahu innama qala lahum dhalika ba'da an farra wa naqasa ala aqibai. Karena justru dia mengucapkan seperti itu setelah lari. Naqasa ala aqibai. Setelah berpaling, lari, baru dia menyatakan, inni akhafullah. Illa an yurid annahu idza arafa al musyrikun anna alladhi ajarahum wa awradahum iblis lam yuti'uhu. Kecuali kalau yang dimaksud adalah bahwa iblis takut musyrikin jadi tahu ternyata Surakah Ibnu Malik itu yang menjanjikan pembelaan terhadap mereka, yang menyatakan dari Bani Kinanah dan seterusnya, ternyata iblis. Kalau ketahuan dan kemudian mereka tidak lagi mau menaatinya, itu masih mending. Wa qad ab'ada an-najah, itu pun masih jauh. Pendapat seperti itu pun masih jauh. In arada dzalik, kalaupun yang dimaukan seperti itu. Wa takallafa ghairu murad, dan ini adalah memaksa-maksakan apa yang bukan dimaukan. Yang pertama dan yang kedua, Itu yang mirip, yang mendekati kebenaran, bahwa iblis hanya takut dari azab dunia. Takut tertimpa musibah, takut terbunuh, takut mati, takut dia kalau ajalnya saat itu habis. Karena Allah katakan, engkau ditunda ila yaumil waqtil ma'lum. Berkata Zajjaj dan juga Ibnu Al-Anbari rahimahullah, rahimahumullah, semoga Allah merahmati beliau-beliau. Dhanna anna al-waqtal ladzi undira ilaihi qad hadara. Jadi takutnya adalah iblis mengira bahwa waktu yang ditentukan oleh Allah sudah datang saat itu. Begitu malaikat turun, wah, berarti waktu saya habis. Zada Ibnu Al-Anbari, ditambah lagi oleh Ibnu Al-Anbari rahimahullah, akhafu an yakuna al-waqtal ma'lum alladhi yazulu ma'ahu indhari qad hadara. Aku takut, ini maknanya ucapan iblis tadi, kata beliau, aku takut kalau waktu ma'lum, waktu yang sudah ditentukan kepadaku atau untukku, sudah habis dengan kejadian ini. Fayaqa bil adab, maka saat itu berakhirlah, dan kemudian aku akan diadab. Yakni, dia sudah dilaknat dan sudah diputuskan oleh Allah, bahwa dia akan diadab terus di neraka selama-lamanya. La'amla'anna, kami akan penuhi neraka minka dari kamu wahai iblis dan dari pengikut seluruhnya, sehingga sudah dipastikan bahwa dia akan diadab. Kalau waktu itu adalah waktu berakhirnya dia hidup, berarti saat itu dia diadab, sehingga dia takut. Berarti takutnya takut apa? Takut mati. Kalau takut mati, gak ada apa-apanya. Gak ada kaitan dengan keimanan semua manusia, bahkan orang-orang kafir sekalipun takut mati. Nah, demikian dikatakan oleh Az-Zajjad dan Ibn Al-Anbari rahimahumullah. Fa'innahu lamma ayana al-malaikata, karena iblis ketika melihat dengan matanya malaikat-malaikat, khafa an yakuna waqtul indar qad inqadha. Dia khawatir saat itulah waktu ditundanya dia qad inqadha, sudah berakhir. Faqala maqala, maka berkatalah apa yang dikatakannya isfaqan ala nafsihi, maka dia mengucapkan apa yang diucapkannya karena isfaqan ala nafsi, karena takut terhadap dirinya sendiri. Inni akhafullah, inni bari'un min, aku lepas diri kalian, aku taat pada Allah, dan dia lari. Tidak mau waktu yang ditundanya habis. Qul inna a'udzubikum muslimin sihormati. Berarti inti dari pasal ini adalah tipu daya iblis mengajak orang untuk masuk ke dalam satu jalan. Digambarkan bahwa jalan itu akan membahagiakan dia, akan menjadikan dia mulia, akan menjadikan dia menang, akan menjadikan dia jaya. Digambarkan betapa muluknya, betapa tingginya. Setelah orang itu masuk, dibalik semua oleh iblis, ternyata menyengsarakan, ternyata menyakitkan, ternyata membuat murka Allah, ternyata dia mendapatkan azab dunia sebelum azab akhirat. Dan iblis berlepas diri, tertawa dan menyatakan ini bari'un minki, sebagaimana kisah-kisah tadi dan kisah-kisah lain yang sangat banyak, dan juga kisah-kisah yang terjadi pada diri kita sendiri. Ada orang yang berbuat dosa di awalnya dengan niat sekali saja, karena memang setannya bisikan begitu, kamu ahli sunnah saya tahu ya, tapi masa kamu gak butuh, terus sekali aja, sekali-sekali, ternyata gak bisa. Gak bisa sekali. Kenapa? Begitu dia melakukan sekali, dia gak bisa lepas. Dia gak bisa lepas. Dan terus kecanduan, kecanduan, kecanduan, kecanduan, kecanduan, sampai hari ini, sampai agamanya hilang. Pertama, kecanduan, kecanduan, kecanduan, habis uangnya. Habis uangnya, cari dari yang haram. Maka ditambah dari narkoba kepada perampokan, pencurian, perampasan, segala macam. Sampai pembunuh. Dosa yang berikutnya, terus gak bisa lepas. Padahal awalnya menyatakan sekali saja pengen coba. Jangan. Jangan. Dibisikan apapun oleh iblis, jangan. Khamilina azakumullah. Ini faedah dari apa yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa iblis selalu menggambarkan seperti itu, sedangkan kita kaum mukminin yang sudah kenal iblis, jangan percaya sedikitpun. Faslun. Pasal berikutnya. Mana jamnya? Faslun. Wa min kaydi aduwillahi ta'ala. Dan diantara tipu daya syaitan yang berikutnya. Annahu yukhawwiful mu'minina min jundihi wa awliya'ih. Tipu daya syaitan yang berikutnya adalah menakut-nakuti orang beriman dengan tentaranya dan wali-walinya. Fala yujahiduhum wa la ya'murunahum bil ma'ruf wa la yanhaunahum 'anil munkar. Akhirnya orang-orang beriman tidak berani berjihad melawan mereka. Tidak berani memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, tidak berani mencegah mereka dari kemunkaran. Wa hadza min a'zami kaydihi bi ahli al-iman. Dan ini sebesar-besar tipu daya iblis terhadap orang yang beriman. Hati-hati. Fala takhafuhum wa khafuni, kata Allah. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah padaku, kata Allah. Wa qad akhbarana Allah ta'ala subhanahu anhu bihadza. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang tipu daya iblis ini dalam ayatnya. Kata Allah, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, innama dzalikum, sesungguhnya yang demikian itu syaitan. Yukhawwifu awliya'ah, syaitan yang menakut-nakuti anak buahnya. Menakut-nakuti anak buahnya. Bahasa Inggrisnya yang tepat bagaimana? Membuat kalian takut pada anak buahnya. Mempertakuti kalian dengan anak buahnya. Betul ya? Mempertakuti kalian dengan anak buahnya. Lihat anak buah saya. Betapa hebatnya mereka. Betapa begini mereka. Diangkat-angkat-angkat supaya kalian takut. Apa itu kalimatnya? Syaitan menakut-nakuti kalian dengan anak buahnya. Itu mungkin lebih tepat. Menakut-nakuti kalian dengan anak buahnya. Dengan wali-walinya. Maka kata Allah, fala takhafuhum, jangan takut pada mereka, takutlah kepadaku. Subhanallah. Kalau hitungan teori, hitungan iman, gampang hitungnya. Ini ancaman dari Allah, ini ancaman dari mereka. Orang-orang kafir, anak buah syaitan. Ya tentunya, ini lebih kita khawatirkan daripada itu. Iya kan? Baik kenyataannya. Kenyataannya. Saya pengen tanya. Kalau kalian dalam keadaan diancam oleh mereka dengan ancaman-ancaman, kalau berani kalian beribadah seperti ini, kami akan perangi kalian. Innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia sudah siap untuk menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Kira-kira apa yang kita lakukan? Qul inna a'udzubillahi, kalau mukmin shadiq, mukmin yang jujur imannya, akan menyatakan saya lebih takut dengan adab Allah daripada serangan kalian. Silakan. Silakan fakiduni wala tundirun. Silakan kalian bikin tipu daya wala tundirun, dan jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Ucapan Nabi, Nabiullah alaihi salam. Ketika ditakut-takuti, sesungguhnya engkau kalau tidak mau berhenti, niscaya kalian akan ditimpa kejelekan oleh Tuhan-Tuhanku ini. Ditimpa kejelekan dari sisi kami. Jawabannya, silakan. Fakiduni wala tundirun. Silakan bikin tipu daya terhadapku. Wala tundirun, dan jangan ditunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sama seperti kaum mukminin bersama Rasulullah SAW, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Apakah mereka takut? Fazaduhum imana, justru mereka bertambah keimanannya, dan mereka berkata, cukup bagi kami Allah. Cukup bagi kami Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Dialah sebaik-baik kami bertawakal kepadanya. Ini mukminin. Tetapi sebagian orang-orang yang lemah iman, sebagian mereka-mereka yang lemah imannya, mereka justru terbawa godaan syaitan. Jangankan ancaman kematian, baru ancaman dunia saja, ancaman kamu gak akan lagi dikasih sumbangan. Berhenti. Udahlah. Bicara. Kenapa? Nanti kita enggak disumbang lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang paling ringannya ancaman. Ancaman yang lebih mengerikan sampai ancaman-ancaman kematian terjadi pada para sahabat, pada tabi'in tabi'in. Dan bukan ancaman-ancaman kosong, ancaman yang sudah terjadi kepada sebagian mereka. Yang disiksa, yang dicambuk, yang dibakar sampai melepuh kulitnya. Seperti Khabbab ibn al-Arad, seperti keluarga Yasir, seperti Amr bin Yasir dan bapaknya Yasir dan juga ibunya Sumayyah. Sumayyah sampai ditusuk dengan besi panas. Radhiyallahu ta'ala anha. Dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Dan bapaknya kakinya diikat dengan satu kuda, kaki yang lain ke kuda yang lain. Kemudian dua kuda tadi dipacu ke arah yang berbeda. Sehingga terbelah menjadi dua. Bilal yang ditindih dengan batu yang panas di tengah padang pasir. Khabbab bin al-Arad didekatkan api sehingga melepuh badannya. Enggak ada mereka kemudian menyatakan, iya saya kafir lagi. Enggak ada. Ammar bin Yasir ketika mengucapkan satu kalimat, itu pun dia menangis sejadi-jadinya menyesali ucapannya. Sehingga Nabi pun berkata, Ammar dipenuhi dengan keimanannya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Kemudian diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang terpaksa dan hatinya dipenuhi dengan ketenteraman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti Ammar bin Yasir itu terpaksa. Ini pakai mobil mewah. Tutup jendela. Kamu kenapa begitu? Terpaksa. Masya Allah. Mobil mewah ber-AC, terpaksa itu. Ya terpaksa, kalau saya enggak gini saya enggak bisa hidup, keluarga saya makan apa. Itu bukan terpaksa, wallah bukan terpaksa. Kamu berhenti dari kantor tersebut, kamu tidak ikut terlibat dalam dosa dan kemaksiatan, kamu dagang roti, dagang kue, dagang goreng pisang, cukup. Hidup, alhamdulillah. Kana bin na'azakumullah, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-ma'na 'inda jami'il mufassirin yukhawwifukum biawliyaih. Lihat kata Ibnu Qayyim, maknanya menurut seluruh para ahli tafsir adalah menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Jadi mempertakuti kalian dengan wali-walinya. Ini menggambarkan betapa wali-walinya hebat, mengerikan, hati-hati dari mereka dan seterusnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, yu'adzimuhum fi sudurikum. Ya'zimuhum fi sudurikum. Kata-kata ada, yakni iblis mengagungkan mereka di hati-hati kalian. Betapa hebatnya Amerika. Masya Allah. Betapa hebatnya orang-orang Yahudi. Betapa kuatnya mereka orang-orang kafir. Diagungkan depan kalian sampai kecil hatinya. Sempit hatinya. Kamu mau melawan? Kamu punya apa? Mereka punya kapal induk. Mereka punya strategi. Mereka punya ini. Mereka intelijennya hebat. Mereka itu begini-begini. Alatnya itu seperti debu begitu disebar. Itu ternyata perekam semua. Oh, aduh. Terlalu. Lebay. Kelebihan. Kelebihan. Wallah kelebihan. Nggak terbayang. Barangkali ada ahli teknologi. Apa memang sudah ada yang kayak gitu? Kayak pasir disebar begitu, terekam semua suara kalian. Hampir-hampir mereka berkata bahwa Yahudi dan Amerika kalau memaukan sesuatu pada kalian tinggal kun fayakun. Hampir-hampir berkata begitu. Hampir-hampir mengatakan seperti itu, seperti Tuhan. Ini yu'adzimuhum fi qulubikum. Mengagungkan mereka di hati kalian. Sehingga kalian selalu gehnon. Iya pokoknya. Qala, dikatakan pula. Walihada qala. Kata-kata ada. Oleh karena itu, dikatakan. Fala takhafuhum. Wakafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut pada mereka. Takutlah kepadaku. Kalau kalian orang-orang beriman. Kalau kalian memang orang-orang beriman, mestinya kalian lebih takut pada Allah yang benar-benar amruhu idza arada syai'an an yaqula kun fayakun. benar-benar urusannya hanya dengan kalimat Allah, kun, jadilah, maka terjadi. Apapun yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi dengan kalimat kun. Ini yang mesti kalian takuti. Adapun mereka, walaupun mereka katanya, tetapi berapa detik hancur apa yang mereka rencanakan sekian tahun. Iya kan? Apollo yang katanya mau ke bulan kemarin. Wah, sedunia memberitakan. Bertahun-tahun diteliti oleh para profesor ahli. Begitu berangkat, 2 detik, 3 detik, hancur. Meledak dengan yang berkeping-keping. Gimana kun fayakun? Allah yang menghendaki kun fayakun. Hancur, maka hancur dia. Maka talata khafuhum wa khafuni in kuntum sadiqin, in kuntum mu'minin, kata Allah. Jangan takut pada mereka, takutlah kepada Allah. Kalau memang kalian beriman. Wahai kaum muslimin. Al-umara wal-mahkumin. Wahai kaum muslimin, yang dipimpin dan yang memimpin. Rakyat dan para penguasa. Pemerintah dan masyarakat luas. Ya rakyat jelata. Enggak perlu takut pada orang-orang kafir. Takutlah pada Allah. Kalau kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, negeri kalian akan makmur. Makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kalau kalian takut pada mereka, jadi budak mereka. Begini kan? Ya, ya, ya. Gini kan? Ya, ya, ya. Itu sikap. Ya, ya, ya, ya. Kasian banget, diinjak-injak habis. Iya, kalau perintahnya urusan dunia. Sini, uang kamu. Kayak centeng pasar gitu. Ya memang tetap rendah. Tetapi urusan dunia, ya ambil. Dicekek sama IMF, dicekek sama segala macam orang-orang kafir, mencekek dalam masalah harta. Taib itu kecil. Yang lebih mengerikan kalau mereka memerintahkan dengan perintah-perintah yang berkait dengan agama. Berkait dengan din, akidah. Kamu harus ikat mereka, muslimin. Bunuh mereka semuanya. Mau apa? Halang itu dakwah. Tauhid, bahaya itu. Akan bikin begini, akan bikin begitu. Bingung. Takut sama mereka? Apa takut sama Allah? Takut sama mereka? Apa takut sama Allah? La takhafuhum wa khafuni. Jangan takut pada mereka, takutlah kepada Allah, kata Allah. Takutlah kepada aku, kata Allah. Na'udzubillah kalau Allah sudah murka. Kalau Allah sudah marah. Allah menghancurkan sebuah negeri yang besar itu sebentar. Enggak lama. Hancur negeri Sabah. Enggak tersisa. Dengan badai. Yang mereka sendiri yang bikin bendungannya. Allah yang menakdirkan hancur. Habis rumah mereka. Padahal tadinya, masya Allah, negeri yang sangat makmur, yang dikatakan mereka itu membawa keranjang di atas kepalanya, nggak perlu metik, lewat saja di kebunnya, sampai sana udah penuh. Karena betul-betul kutufu hadaniyah. Tahu kutufu hadaniyah? Petikannya itu rendah. Kamu jalan tuh nabrak buah kepalamu. Itu diceritakan seperti itu dalam riwayat-riwayat tentang negeri Sabah. Dan mereka sudah ahli bisa bikin bendungan, ngalahkan bendungan yang sekarang. Toh, dengan sekejap habis semua. Sampai jadi pepatah, iftaraqa ayadi Sabah. Berpencar, bubar seperti bubarnya tangan-tangan Sabah. Ini tangan-tangan orang-orang penduduk negeri Sabah. Bubar kesana kemari, hilang, terhempas air. Dan masih banyak lagi kaum-kaum yang Allah azab sepanjang masa. Apakah tidak jadi pelajaran? Maka takutlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut pada manusia. Jangan takut pada awliya usyaitan. Qala rahimahullah. Falamma qawwa imanul abdi. Zala min qalbihi khawf awliya usyaitan. Setiap semakin kuat keimanan seorang hamba, maka niscaya akan hilang dari hatinya rasa takut pada wali-wali syaitan. Rasa takut pada orang-orang kafir, ahlul dalal, golongan-golongan sesat, Golongan-golongan yang menyimpang, enggak ada rasa takut pada mereka, berkurang sesuai dengan tingginya keimanan. Semakin tinggi keimanan, semakin berkurang rasa takut. Wa kullama dha'afa imanuh, dan setiap iman semakin lemah, qawiya khaufu minhum, maka semakin kuat rasa takut dari mereka. Begitu iman semakin lemah, maka rasa takut kepada orang-orang dari wali-wali syaitan semakin tinggi. Wali-wali syaitan dari orang kafir dan ahlul dalal. Itu wali-wali syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti berbanding terbalik antara keimanan dengan rasa takut kepada musuh-musuh. Kalau semakin naik, rasa takut kepada musuh semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Kalau imannya semakin naik. Sebaliknya, kalau iman semakin turun, rasa takut pada wali-wali syaitan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Silahkan saksikan. Kalau orang-orang itu dalam keadaan tidak ngerti agama, jahil dalam masalah agama, enggak mutadayyin, lihat keadaannya. Selalu yang ditakuti urusannya urusan dunia terus. Nanti begini, nanti begitu, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Sedangkan mereka-mereka yang Masya Allah ahli sunnah, mutadayyin, orang yang Masya Allah sibuknya dengan qala Allah wa qala Rasul, memiliki iman yang cukup. Saya tidak katakan iman yang seperti sahabat, iman yang cukup saja. Itu sudah berbeda keadaannya. Sampai mereka, para golongan pertama tadi, bingung melihat kalian. Kalian tuh kerjanya apa sih kesana kemari, kayaknya nganggur aja. Sepertinya, padahal gak nganggur. Dagang, belajar, ngaji. Tapi kayaknya kok hidup itu mudah gitu. Saya itu kayak dikejar-kejar setan kesana kemari, putar-putar. Sampai banting tulang peras keringat. Sampai istri dan anak hampir gak ketemu. Datang malam sekali, berangkat subuh sebelum mereka bangun. Itu pun masih kurang, kata mereka. Masih sengsara, kami masih susah. Loh, kalian kok enak banget. Punya anak lagi. Iya, Pak? Iya, Pak, iya. Enak. Heran sampai mereka. Apa yang berbeda? Kok mereka merasa heran? Kita ini merasa biasa-biasa aja. Yang berbeda adalah hati urusannya. Mereka rasa takutnya pada keadaan, kalau sampai saya begini, saya akan sengsara. Kalau sampai saya gak punya mobil, waduh, saya akan begini, saya akan begitu. Kok susah-susah amat. Padahal kita lahir gak punya apa-apa. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa min makayidihi. Oh, sudah tipe yang berikutnya. Anahu yuhassir al-aql daiman hatta yukayyiduhu. Naam. Wa la yuslim man saharahu illa man sya'allah. Fayuzayin lahu al-fi'l alladhi yadurruhu hatta yukhayyil ilayhi annahu min anfa'il asya' wa yunaffir min al-fi'l alladhi huwa anfa al-asya' ilahu. Qala ibn a'azakumullah, qala ibn qayyim rahimahullah, wa min makayidihi, dan di antara tipu daya syaitan, yashr al-aql, menyihir akal-akal daiman, selalu menyihir akal-akal manusia. Yukayyiduhu wa la yuslim man saharahu illa man syaa'allah, dan tidak melepaskan dari sihirnya. Wa la yuslim min sihrihi illa man syaa'allah, wa la yuslim min sihrihi illa man syaa'allah, enggak akan selamat dari sihirnya syaitan kecuali siapa yang Allah kehendaki. Apa sihirnya syaitan terhadap akal-akal manusia? Yuzayyin lahul fi'l, diindahkan perbuatan-perbuatan, alladhi yadurruhu, yang ternyata membuat madarat pada dirinya. Hatta yukhayyal ilaihi annahu min anfa'il asya, sehingga dia melihat, terhayalkan seakan-akan dia adalah yang paling bermanfaat dari semua perbuatan. Maka dikatakan sihir. Apa sihir itu? Orang kalau disihir, tidak sadar. Berpikirnya terbalik. Nah, akal-akal manusia, kecuali yang diselamatkan oleh Allah, seringkali disihir oleh iblis, oleh syaitan, sehingga dia berpikir terbalik. Sesuatu yang membuat rugi dirinya, yang membuat sengsara dirinya, dipandang oleh dia seakan-akan yang paling bermanfaat. Apa yang paling bermanfaat buatmu? Oh ini. Fly. Narkoba. Paling bermanfaat buat dia. Padahal itu yang menyengsarakan dia. Kita yang melihat dengan mata yang waras. Aneh. Kenapa orang ini nyiksa diri? Benar-benar nyiksa diri. Kita lihat dengan mata kepala yang telanjang. Gak pakai alat apapun. Kita bisa lihat. Dia sampai kurus, pucat, pasi. Sampai na'udzubillah. Kayak tengkorak berjalan. Lu ngapain kok nyiksa diri? Itu pandangan kamu. Pandangan dia lain. Kenapa? Karena otaknya sudah tersihir. Disihir oleh iblis, oleh syaitan. Ditanya sekarang kamu kalau punya uang mau beli apa? Itu. Narkoba lagi. Tidak ada yang lain. Ini namanya sihir. Dan jangan dikira orang disihir hanya dengan narkoba. Masih bisa dengan sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Qala fayanfir minal fi'li alladhi huwa anfa'ul asya'i lahu. Dia lari dari perkara yang paling bermanfaat. Dia tinggalkan. Hatta yukhayyal lahu annahu yadurruh. Sampai terhayal pada dia bahwa itu membuat mabarat. Lihat. Terbalik. Yang tadi kejelekan dianggap suatu yang paling bermanfaat. Sedangkan yang ini sebaliknya. Yang bermanfaat. Majlis ilmu. Sampai para ulama kalau menulis judul-judul kitab selalu indah. Bustan, kebun-kebun, Riyadus Salihin, taman-taman orang soleh. Kenapa? Karena memang indah dan bermanfaat. Mawaridud Dham'an, pelepas dahaga. Kitab, ilmu, apalagi judul-judulnya para ulama. Sekian banyak judul-judul indah, nikmat, segar. Alhamdulillah. Tetapi dipandang oleh mereka yang sudah tersihir, buang waktu. Menyengsarakan, ngapain? Ini sudah tersihir. Sudah tersihir oleh syaitan. Dan sihir syaitan ini, kalau sudah masuk kepada akal seseorang, maka orang tadi akan berjalan tanpa bimbingan ilmu sama sekali. Akan berjalan dan menghitung segala sesuatu dengan terbalik. Yang baik dikira jelek, yang jelek dikira baik. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Kam futina bihada sihir. Kata Ibnu Qayyim, berapa banyak orang yang terfitnah dengan sihir syaitan. Kam futina bihada sihir min insani. Betapa banyak manusia yang terfitnah dengan sihir syaitan. Wa kam hala bihi bainal qalbi wa bainal islam. Dan berapa banyak sihir syaitan menghalangi manusia dari keislaman. Menghalangi manusia dari keimanan. Berapa banyak orang tidak masuk Islam karena berpikirnya terbalik. Ngapain begini, begini, begini. Semua gambaran Islam jelek semua di mata dia. Sebaliknya kekafiran, bebas. Itu menurut dia adalah satu kenikmatan. Padahal justru yang terikat dengan bimbingan dan hukum-hukum Allah, itu yang justru nikmat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Di dunia juga dirasakan kok. La ya'rifuha illa man dhaqaha. Enggak mengetahuinya kecuali yang merasakannya. Yang merasakan, merasa. Tapi orang lain enggak tahu. Sehingga mereka mencari ketenangan dengan segala macam cara. Pengen tenang, pengen tentram, pengen bahagia. Kemana larinya? Ima ke narkoba, ima ke pesta-pesta, ima ke diskotik-diskotik, ima ke segala macam cara pokoknya pengen tenang. Gak bisa. Gak berhasil. Selalu gelisah. Sampai ujung-ujungnya bunuh diri. Qanibidin a'azakumullah. Karena mereka sudah tersihir. Tidak merasa kalau sesungguhnya ketentraman, ketenangan ada pada keislaman dan keimanan. Wa kam jalal batil wa abrazahu fi suratin mustahsanah. Betapa banyak kebatilan jala muncul. Wa abraza ditampakkan dalam surah Mustahsanah. Kejelekan, kebatilan muncul, digambarkan, ditonjolkan dalam bentuk yang sangat indah, dianggap baik. Bahkan mayoritas masyarakat menyatakan ini baik. Sebaliknya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, washanna al-haqqa, dan menggambarkan kejelekan terhadap hak atau menggambarkan kebenaran, wa akhrajahu fi suratin mustahjana, digambarkan kebaikan dalam bentuk yang menjijikkan, mengerikan. Tahu kamu si fulan sekarang sudah selingkuh. Iya, istrinya sudah dua sekarang. Istri dua itu dianggap suatu yang jelek banget. Loh, apa dosanya dia zuhud lagi? Kenapa? Enggak kenal syariat Islam. Enggak tahu dalilnya. Matna wa thulatha wa ruba. Itu masyarakat umum semua menganggap itu jelek. Dan istrinya kalau mengeluh ke tetangganya, suami saya zuhud lagi. Aduh, kasihannya. Kasihan kamu ya. Suamimu betul-betul jahat, kejam, wah segala macam. Lo jahat di mananya, kejam di mananya. Yang tadinya dia menolong satu wanita, menolong dua wanita. Yang tadinya dia memelihara seseorang, dia melihara dua orang, tiga orang, empat orang. Memelihara banyak orang lebih baik, masya Allah. Khonib bin Azakum, aneh kan? Ini Khonib bin Azakum, Allah sudah terbalik. Berarti tersihir, Ustaz. Ya, iya. Kena sihir. Dari sihirnya, iblis. Ini satu contoh saja. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Gambaran orang yang rajin ke masjid itu banyak yang innalillah. Banyak masyarakat ibu-ibu geleng-geleng kepala, kasihan ya. Innalillah. Kayak musibah. Ini saling mengeluhkan anaknya. Iya, anak saya juga kasihan. Anak saya itu masih umur 13 tahun, 14 tahun. Itu malam jam 3 dia bangun, dia sholat, siang puasa, kasihan. Loh, ini lagi cerita musibah. Iya, anak saya juga diam baca kitab di rumahnya khusyuk. Itu anak-anak sebayanya lagi main di luar, kata dia. Lagi main PlayStation, ini anak saya di rumah sendirian baca buku. Saya takut, stres. Ini kejadian. Bukan saya cerita bohong, kejadian. Karena sampai beritanya kepada saya. Karena kejadiannya adalah itu anak-anak pondok yang pulang berubah. Kana bin nazakumullah, ibunya saling mengeluhkan. Anak saya juga begini, anak saya juga begitu, kasihan. Kana bin nazakumullah, sampai mereka itu justru mencari obatnya. Gimana anak saya supaya kembali seperti dulu lagi? Cari obat. Datang ke ustaz yang satu, datang ke ustaz yang kedua, datang ke sana kemari. Ini anak saya bagaimana? Loh, kenapa anak ibu? Anak saya itu begini, begini, begini. Disebutkan yang baik semua. Sholat malam, puasa Senin Kemis, dia selalu di rumah baca Quran, baca buku. Lah kebetulan ustadznya baik. Terheran adalah kenapa, itu kan baik, kan bagus. Ini berarti sebagian besar masyarakat menganggap bahwa itu suatu yang jelek begitu, sehingga harus berobat ke dokter. Anak saya ada kelainan katanya. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Akhwan ibn a'azakullakum muslim yang saya hormati. Karena sudah waktu hampir zuhur, insyaAllah kita akan lanjutkan pasal yang sama pada kajian mendatang. Dan juga tipu daya syaitan yang berikutnya bidillahi ta'ala. Agar kita waspada bahwa hidup di dunia kita punya musuh. Dan kita waspada dari tipu daya syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah tempat, selesai salat berjamaah, salah seorang makmum maju dan duduk di sebelah imam, lalu membacakan Riyadhus Shalihin. Dan ini menjadi kebiasaan setiap hari. setiap hari atau setiap sholat. Ya. Kalau setiap hari, paling tidak pada asar misalnya, saja, itu banyak di tempat-tempat masyayikh begitu. Termasuk di tempat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Setiap pada asar dibacakan Idul Shalihin. Tapi Syekh sendiri yang baca. Tetapi yang pertama, bukunya adalah buku Ahli Sunnah seperti Idul Shalihin. Jangan buku sesat Fadailul A'mal. Jangan. Ganti kitabnya. Atau kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab lainnya yang bagus, dibaca. Yang kedua, sebaiknya beri kesempatan mereka berzikir dulu. Setelah zikir, baru baca. Sehingga dapat dua-duanya. Dapat zikirnya, dapat ilmunya. Ya memang kalau dibandingkan ilmu dengan zikir, bagus ilmu. Lebih tinggi ilmu. Tapi kalau dapat dua-duanya, walah min ni'mah. Tentunya lebih bagus lagi. Baik. Sudah duhur barakallahu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.